tahu kelangan nganti saiki isih kelingan kowe sing tak anti-anti bebrayan tekan ing pati cepul embleng janji. Kabeh iki mergo kahanan ben iso nyukupi kebutuhan. Aku kerja esok sore nanging kowe sambat wae jarene palungan kere. Apa pancen wis nasibku, kudu pisahan karo seliramu, jaremu arep nampa apa anane, nanging nyatane tresno kumbok sepeleke. Kudune kowe ngerteni piye kabeh mung titipane Gusti. Senajan atiku wis bubra ngandeli nggone ibadah Gusti sing paringi berkah. Kabeh iki mergo kahanan ben iso nyukupi kebutuhan. Aku kerja esok sore nanging kowe sambat wae jarene balungan kere. Apa pancen wis nasibku, kudu pisahan karo seliramu, jaremu arep nampa apa anane, nanging nyatane tresno kumbok sepeleke. Kudune kowe ngerteni piye kabeh mung titipane Gusti. Senajan atiku wis bubra ngandeli nggone ibadah Gusti sing paringi berkah. Senajan palungan kere ora kendo nyambut gawe, senajan talendra alus sing penting wani terus. Apa pancen wis nasibku piye kudu pisahan karo seliramu, jaremu arep nampa apa anane, nanging nyatane tresno kumbok sepeleke. Kudune kowe ngerteni piye kabeh mung titipane Gusti. Senajan atiku wis putra ngandeli nggone ibadah Gusti sing paringi berkah.